Masyaallah, masyaallah. Pertanyaannya ini vulgar-vulgar ini ya. Ah, vulgar-vulgar ini. Ya, apa ini? Apakah ada dalam riwayat kaum salaf istilah salafi seberang, salafi tetangga, atau salafi goncang? Masyaallah. Tidak ada ya, Pak. Karena kan di kalangan para ulama terdahulu salaf ya salaf. Yang bertentangan dengan salaf ya jadi khalaf. Sunni ya sunni, yang bertentangan ya hizbi, gitulah ya. Dan subhanallah di zaman para ulama kita terdahulu ashabul ahwa wal bidah itu masih punya sopan santun, tidak berani mengatakan dirinya sebagai seorang salafi. Gitulah ya, Pak. Tegas ya Jahmi, Mu'tazili, Mu'tazili. Qadari, Qadari, Asy'ari, Asy'ari. Barakallahu fikum. Tidak ada mengatakan kami ini Asy'ari salafi. Tidak ada yang mengatakan begitu ya, Pak. Sehingga gamblang jelas bisa ada tamayus yang nampak gamblang gitu loh. Oh, ini para ulama usunnah, ini para ulama ulbidah. Di zaman sekarang ini itu kurang ajar semua mereka-mereka ini. Dengan beraninya, dengan tanpa rasa malu juga ikut-ikutan mengaku sebagai seorang salaf. Barakallahu, mengaku sebagai orang yang kembali kepada prinsip salaf. Sampai kelas kakap gembong terorisme mengatakan seperti itu. Kami prinsipnya Alkitab, Wasunat dan Madzhab Salaf. Sekelas gembong teroris luar biasa. Nah, kurang aja seperti kalau dia mengatakan saya ini Quran Sunnah dengan pemahaman terorisme gitu. Itu gampang ngomongnya itu, umat langsung paham. Oh, dia bukan Ahlus Sunnah. Selesai. Nah, repotnya itu ketika mereka mengatakan kami juga Salafi. Dawah Salafiyah, Salafiyah, Salafiyah. Itu satu sisi ya, Evan. Ada apa namanya isyarat yang menunjukkan semua pihak itu mengakui betulnya haknya dakwah salaf. Akhirnya apa? Rame-rame dompleng, rame-rame ikut-ikutan nebeng supaya diakui sebagai seorang yang benar. Ya, karena gitu kenyataannya ya, mau tidak mau sebagian pihak pun harus menjelaskan mana salafi yang sungguhnya, mana salafi seberang, mana salafi tetangga, mana salafi yang goncang. Gitu ya. Barakallahu fikum. Secara hakikinya tidak ada. Salaf cuma satu. Yang namanya salaf cuma satu. Satu, ahlul haq cuma satu. Selain ahlul haq adalah ahlul bid'ah wal ahwa. Barakallahu fikum. Siapa yang di atas al-haq maka dia sebagai seorang yang haq, dan siapa yang menentangnya maka dia dikatakan sebagai orang yang dikatakan sebagai ahlul batil. Barakallahu fikum. Maka sebagian pihak sampai perlu untuk mengatakan salafi sejati. Nah, gitu. Salafi sejati yang enggak sejati. Salafi asli imitasi. Itu supaya antum memahami gitu loh. Kata-kata salafi itu mencomot dari slogan mereka juga. Ada penambahan sifat. Ini imitasi, enggak orisinil. Artinya apa? Pengakuan saja. Barakallahu fikum. Ingat ya, semua cuma satu. Salaf itu cuma satu. Sehingga harus dicari mana yang betul-betul salaf, yang sesuai dengan salafun shalih secara ilmu, amal, dakwah, penampilan, akidah, ibadah, muamalah seluruhnya tanpa terkecuali. Gitu ya. Jangan salaf penampilannya bukan penampilan salaf, penampilan baibung. Iya, afwan. Barakallahu fikum. Oh, baibung ya. Hah? Kok baik kampung. Nah, ya. Itu memori lama dari mantan guru para kawan. Biasa menggunakan bahasa boikum. Ya, ya.